kami di RRI didengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Arsalahu rahmatan lil alamin. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada sore dan pagi hari ini kita dapat bertemu kembali untuk sama-sama mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala dengan satu niat, satu pinta, mudah-mudahan hati kita menjadi sejuk sesuai dengan nama programnya, penyejuk hati, dengan satu harapan mudah-mudahan keyakinan kita pun bertambah tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dimuliakan Allah, kita telah sampai pada ayat 141 dari surat Ali Imran, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal yumahhisallahu allazina amanu wa yamhaqal kafirin. Dan agar Allah membersihkan orang-orang yang beriman dari dosa mereka dan membinasakan orang-orang yang kafir. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat 141 masih terkait erat dengan ayat 140. Ayat 140 menceritakan tentang hiburan yang diberikan Allah kepada muslimin dari gundah gulana dan kelemahan yang mereka hadapi pada tem pertama dari perang Uhud. Iyam saskum korhun faqad massal qauma qurhum misluh wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wal ya'lamallahu allazina amanu wa yattakhiz minkum syuhada wallahu la yuhibbuz zalimin. Jika kamu pada perang Uhud mendapat luka, maka sesungguhnya kaum kafir pada perang Badar mendapat luka yang serupa. Masa kejayaan dan kehancuran kami gilirkan di antara manusia, dan supaya Allah membedakan orang yang beriman dan supaya sebagian kamu dijadikan gugur sebagai syuhada, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Ayat 140, pengalaman yang dihadapi mukmin dari perang Uhud sebagai pelajaran kehidupan kita dalam keseharian, ada dua poin penting. Kekalahan diberikan dua fungsi. Liya'lamallahu allazina amanu. Siapa yang imannya tidak goyah dengan musibah yang datang pada dirinya? Karena terkadang manusia itu pada hidup normal, dia imannya biasa stabil. Tapi bagaimana ketika dia mendapat musibah? Stabilkah, utuhkah keyakinannya kepada Allah? Ini satu pelajaran. Yang kedua, wa yattakhiza minkum syuhada, agar Allah mengambil para syuhada di antara kekalahan ini. Kalau tidak ada perang, tidak mungkin ada syuhada. Walaupun makna syuhada bisa bermacam-macam, tapi perang, kekalahan memunculkan para syuhada. Pelajaran yang berharga dari ayat 140 ini, wallahu la yuhibbu zalimin. Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Artinya apa? Allah sendiri tidak pernah berlaku zalim. Apakah mati syahid itu mati konyol? Di sini jawabannya jelas. Syuhada bukanlah kezaliman yang Allah berikan. Syuhada adalah kemuliaan. Jadi jangan pernah ada pernyataan mati syahid adalah mati konyol. Mati syahid adalah menzalimi diri sendiri. Salah. Wa yattakhiza minkum syuhada wallahu la yuhibbu zalimin. Allah akan menjadikan sebagian kamu syuhada, dan syuhada itu bukanlah mati konyol. Syuhada itu bukanlah kezaliman yang Allah berikan. Kalah perang itu juga bukan kezaliman. Waliya'lamallahu allazina amanu. Kalah bukan berarti kezaliman yang diberikan Allah. Kalah adalah pembelajaran. Dengan seseorang kalah berarti dia belajar. Makanya dalam Islam ada konsep kalah, ada konsep musibah. Kalah, gagal dalam ujian bukan berarti gurunya itu bodoh. Sekarang ini di Indonesia, kalau ada gurunya membuat semua mahasiswa atau siswa gagal, berarti gurunya gak pandai ngajar. Walaupun sebenarnya di sisi lain, boleh jadi muridnya memang tak pernah belajar. Jadi di sini disebutkan gagal itu biasa dalam kehidupan. Nabi Muhammad pun mendapat kenikmatan ketika dia perang Uhud dan sakit marit badan dia. Kita lihat bagaimana giginya tadi copot dua, besi nempel, baju besi nempel di pipinya. Kalau ditanya apakah Nabi Muhammad itu bisa dicegah Allah sehingga dia tidak sakit? Allah sangat kuasa, tetapi Allah memberi kenikmatan kepada Nabi Muhammad bahwa dia pun merasakan bagaimana perihnya perang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan musibah yang didapati ini bukanlah bentuk dari kezaliman. Jadi ada kehidupan kita memahami makna kegagalan bukan akhir dari kehidupan sehingga orang habis itu harus menyelesaikannya dengan sikap bunuh diri. Ini dua hal dari ayat 140. Di dalam 141 Allah menambahkan dua hal lagi. Waliyumahhisallahu lazina amanu, agar Allah membersihkan orang yang beriman. Mungkin ada niat-niat yang sudah salah dari tujuan utama perang di jalan Allah, maka dikembalikan kepada rel yang sebenarnya, jalan yang lurus, bahwa niat harus dibersihkan. Itulah dia poin ketiga dari kekalahan yang didapat pada tem pertama perang Uhud. Dan yang keempat, wayam hakol kafirin, dan membinasakan orang kafir. Maka kita lihat akhir dari perang Uhud ini orang kafir pun binasa. Di studio telah hadir Ustaz Fajrul dan Ustaz Hanafi. Kita minta kontribusinya untuk menambah wawasan kita tentang ayat 141 ini. Ya, baiklah. Sudah panjang lebar kita mendengarkan tadi dari Ustaz Arifin. Saya ingin menambahkan sedikit di sini, yang mana ketika Allah berfirman walimahisallahu alladzina amanu wa yamhaqal kafirin, itu mempunyai hubungan dengan ayat sebelumnya. At-tamhis di sini artinya at-tanqiyah. Tanqiyah itu dari kata naqqa yunaqqi. Sebagaimana doa kita kalau mayit kama yunaqqu tsaubul abyad minad dams. Mudah-mudahan itu dapat sebagai pembersih. Pembersih ini yaitu cobaan-cobaan yang kita hadapi yang akan menjadikan diri kita itu bersih kalau kita itu betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini jawaban dari al-mudawalah. Jadi al-mudawalah ini bisa jadi hari ini kita mendapat cobaan dan kita bisa melalui cobaan itu. Makanya janji Allah waliyumahisallahu, akan Allah bersihkan. Dan dengan itu semua, cobaan itu semua dapat menjadikan kita itu istishhad, mati syahid, disebabkan karena adanya peperangan, baik itu peperangan yang terjadi pada masa Rasulullah itu juga, baik yang sekarang yang kita rasakan ini, dalam arti kata bukan perang fisik, tapi bagaimana kita komitmen dengan agama ini dalam membangun keimanan kita betul-betul, sehingga Allah nanti berfirman walimahisallah akan membersihkan itu semuanya. Jadi apa hubungannya watilkal mudawalah? Al-mudawalah itu adalah perputaran. Hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, terus begitu berlanjut. Bisa jadi seperti yang Ustaz Arifin bilang tadi, orang itu sudah menyeleweng dari niat yang semula. Tapi bisa jadi dari awal itu bagus. Tapi begitu perputaran hari ini bagaimana? Allah ingin melihat betul enggak dia masih komitmen dengan Allah. Jangan-jangan belum ada apa-apa dia bagus, tapi ketika ada apa-apa itu ada cobaan, yang mana cobaan itu yang bisa menyakitkan dan bisa menggiurkan, ini bisa dia itu malah kebalikannya. Betul, malah kebalikannya, tidak beriman lagi kepada Allah padahal niatnya semula begitu. Itulah pentingnya kita, supaya kita itu tetap bersih sebagaimana dijadikan Allah, maka kita harus terus komitmen dengan ajaran agama ini. Makanya Allah mengatakan kalau orang kafir itu bagaimana statusnya, Allah akan menghancurkan mereka sedikit demi sedikit. Karena ada tafsir mengatakan gitu, yuhlikuhum syai'an fa syai'an, atau qalilan fa qalilan. Jadi sirahnya ini atau bentuknya ini dengan fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu artinya ya dulu ala tajaddud wal istimrar, pembaharuan dan terus berlanjut, sesuai dengan apa yang kita lakukan hari demi hari. Kalau kita lakukan itu baik menurut ajaran Allah dan Rasul dan atas dasar keimanan kita, kita akan mendapatkan ini. Tapi kalau tidak, kita hancur bersama orang-orang kafir. Nah, ini mungkin dari saya dan dari Ustaz Anhapi, Kak, saya persilakan mungkin ada. Terima kasih pemirsa, pendengar yang berbahagia, bahwa pada ayat ini hikmah-hikmah yang terus mengalir dari firman Allah ini seharusnya dapat memberikan sebuah pembelajaran yang sangat berarti bagi kita. Allah mengatakan di sini melakukan proses pembersihan orang-orang mukmin dari orang-orang dari dosa-dosa mereka. Dan pada ayat yang lain juga Allah dengan peperangan ini juga membedakan antara orang-orang munafik dengan orang-orang mukmin, ya. Termasuk proses tamhis. Artinya supaya orang mukmin tahu kalau pada masa Rasulullah tipe-tipe Abdullah bin Ubay bin Salul itu adalah merupakan tipe-tipe yang menghancurkan umat Islam, dan sehingga Nabi dan umat pada masa itu mengetahui posisi orang-orang seperti ini. Artinya apa? Ketika mereka di pertengahan jalan ikut bersama Nabi dalam perang Uhud, mereka melakukan makar. Artinya pembusukan di dalam dan mereka keluar, dan itu tidak menyurutkan sedikit pun. Dan Allah tetap mengatakan itu adalah proses pembersihan. Sekaligus bahwa perang itu tidaklah identik dengan kekacauan, kekalahan dan kehinaan. Tetapi perang itu pada titik balik yang lain bahwa merupakan ketinggian. Kita melihat saudara-saudara kita di Palestina sekarang. Mereka secara materi, secara duniawi tidak punya apa-apa, hanya sebatas kemauan dan keinginan. Tapi mereka ingin mencapai gelar syuhada. Kenapa? Sebab mereka mempertahankan diri, mempertahankan agama, mempertahankan keluarga. Itu adalah kematian-kematian yang tinggi mutu dan nilainya. Ada orang mati karena minum dan mabuk, sebagaimana dikatakan. Ada orang mati karena lagi sedang melakukan perbuatan-perbuatan yang terkutuk. Mati dia. Itulah kematian yang sangat-sangat hina. Tapi bila kawan-kawan rakyat di Palestina, kawan-kawan kita di berbagai tempat, syuhada dia, syahid karena memperjuangkan agamanya, mereka adalah mendapatkan kemuliaan dan keamanan serta mendapatkan keridhaan dari Allah. Demikian mungkin dari saya. Iya, jadi menarik sekali ayat 141 ini, dan kita menemukan ayat senada disebutkan dalam dalam kitab suci Al-Qur'an, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakanlah Muhammad dan kita umat Islam, katakanlah. Kenapa kok disebutkan katakanlah, katakanlah, katakanlah? Karena ini proses untuk meyakinkan diri kita bahwa yang benar itu pasti akan datang dan yang batil itu pasti akan batil, akan lenyap. Innal batila kana zahuqa. Ditekankan lagi bahwa yang batil itu pasti akan lenyap. Cuman terkadang kita berpikir, apa betul? Maka dari dulu sampai sekarang, kata kul ini masih tetap nempel sebagaimana kul huwallahu ahad. Apakah kita masih yakin Allah ini esa? Karena rupanya perjalanan waktu ini, kita terkadang melihat ada Tuhan selain Allah. Mungkin dalam bentuk materi, dalam bentuk glamornya kehidupan ini. Maka coba katakan sekali lagi bahwa Allah itu esa dan inilah satu-satunya yang disembah. Materi itu bukan sembahan. Itu sarana untuk melangsungkan kehidupan kita supaya lebih mudah. Cuman terkadang lupa lagi. Maka disebutkan kul lagi, katakanlah lagi. Nah, maka di sini disebutkan ayat senada yang lain, fa amma zabadu fayazhabu jufaa wa amma ma yanfa'un nas fayamkusu fil ar. Yang buih itu akan hilang. Kekafiran, materi itu semua fata morgana, sifatnya relatif. Apa yang bermanfaat bagi manusia akan menetap di muka bumi. Puncak dari manfaat dari segi untuk diri manusia adalah keimanan. Imanlah yang akan mengakar di muka bumi ini. Orang yang berimanlah yang bisa menjadi khalifah. Orang yang berimanlah yang hidupnya damai lahir dan batin. Kita melihat memang dunia barat itu glamor, hebat, tapi sebenarnya itu jufa, buih. Kenapa? Rupanya dalamnya keropos. Amerika itu telah hancur sebelum umat Islam menghancurkannya. Malah kalau Amerika ingin bertahan, umat Islam harus menjadikan negara Amerika sebagai daru dakwah. Kita dakwahi mereka supaya negara Amerika itu bangkit kembali. Karena rupanya apa? Tingkat kriminalitas na'udzubillah begitu dahsyat. Pelacuran, insek, hubungan ayah dengan anak di luar nikah, sudah sangat merajalela. Kelihatannya memang oke, tetapi sebenarnya sangat keropos. Begitu juga terjadi di Eropa dan di negara-negara yang tidak beriman. Jepang, tingkat bunuh diri sangat tinggi. Jadi sebenarnya wa amma ma yanfa'un nas fayamkusu fil ar. Yang bermanfaat, iman itulah yang menyebabkan manusia layak hidup di muka bumi ini. Ayat 141 kita sebutkan juga, wal yumahhisallahu allazina aman. Allah membersihkan orang yang beriman supaya dia yakin betul kepada keimanannya dan membinasakan orang-orang kafir. Mungkin Ustaz Fajar bisa menambahkan? Ya, di sini ada yang perlu kita tekankan, yaitu Allah akan membersihkan. Membersihkan ini yaitu maksudnya adalah dari segala cobaan yang Allah berikan, dari segala apa yang kita hadapi hari demi hari, al-mudawalah Allah putarkan hari itu. Kalau kita tetap betul konsisten, Allah akan membersihkan jiwa kita ini, dalam arti kata kita tidak pernah akan ragu menjalankan perintah Allah ini. Iya, benar sekali Pak Fajrul. Jadi memang musibah, cobaan itu membersihkan kita dari dosa. Itu pertama. Ya. Yang kedua, cobaan, penyakit itu dapat meninggikan derajat kita. Ya. Karena disebutkan dalam sebuah hadis, inna aksarul bala al-anbiya sumal amsal fal amsal. Yang paling banyak mendapatkan cobaan adalah para nabi, orang yang mendekatinya, orang yang mendekatinya. Ya. Jadi kalau mungkin pendengar di RRI dimanapun Anda berada, mungkin sekarang lagi terbaring di tempat tidur atau di rumah sakit, yakinlah bahwa ini adalah suatu proses untuk menghapuskan dosa, ya. Tamhis dari dosa-dosa, tamhis. Atau juga mengangkat derajat dia untuk mendekati diri sebagaimana para nabi yang mendapat cobaan. Ya. Jadi jangan berkecil hati dengan adanya cobaan dan musibah. Bisa jadi cobaan itu dapat mendekatkan kita kepada Allah, Allah dan mencapai kehidupan yang lebih abadi dari apa yang kita rasakan sekarang ini. Jadi walaupun akhir dari cobaan ini adalah kematian, karena kematian itu adalah suatu cara untuk kita dapat masuk surga dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, wayam haqqal kafirin. Allah menghapuskan orang kafir. Disebutkan dalam ayat yang lain, yamhaqullahu riba wa yurbi shadaqat. Allah akan menghapus manfaat riba. Memang terlihat riba ini bertambah, tapi sebenarnya uang yang bertambah itu tidak ada berkat sedikit pun. Dari uang yang bertambah, deposit yang kita nikmati setiap bulan 1 juta dari bunga bank yang kita nikmati setiap bulan miliaran, tapi sebenarnya itu dapat menambahkan bencana bagi keluarga besar kita. Penyakit yang kita harus berobat ke sana sini, uang yang 1 juta tadi akhirnya harus ditombok dengan 4 juta karena biaya obat begitu mahal. Jadi Allah mengatakan yamhaqullahu riba. Riba sebanyak apapun tidak akan mendatangkan keberkatan. Sama dengan yamhaqul kafirin. Kekufuran yang begitu hebat pun akan menyebabkan kepunahan. Dan sebaliknya, wayur bisodakot, sedekah, walaupun terlihat mengurangi uang, yang 1 juta kita sedekahkan 100 ribu, tinggal 900 ribu, tapi yang 900 ini dapat bermanfaat begitu besar dalam kehidupan keluarga kecil kita atau keluarga besar kita. Karena apa? Wallahu la yuhibbu kulla kafarin asim. Allah tidak suka kepada orang yang kufur, karena permasalahannya adalah permasalahan kufur dan dosa yang terus-menerus dilakukan. Para pendengar yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kajian yang singkat ini bermanfaat bagi diri kami dan para pendengar, dan mudah-mudahan Allah tetap mengucurkan rahmat dan hidayatnya kepada kita, sehingga keimanan, modal dasar kehidupan kita ini tidak kita gadaikan, tapi malah kita pupuk, tumbuh kembangkan, sehingga menjadilah kita orang-orang yang husnul khotimah. Saya Zainal Arifin bersama saya Ustaz Fajrul dan Ustaz Hanafi mengucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.